Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Watabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai kembali jalsah kita atau majlis durusul ughah kita, baik itu dari kemarin misalkan pelajaran Al-Arabiyah Linnasiin atau juga Al-Arabiyah Linnasiin ya, kemudian Durusul Lughah Arabiyah, kemudian juga yakni Al-Kahfi atau tentang ilmu sorof. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan daras kita pada pelajaran 18 ya, Adarsus Tsamina Asyar. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu-ilmu lughah. Semuanya itu dalam rangka agar kita semakin memahami ya bahasa Arab, memahami kata-kata atau kalimat-kalimat ini dengan sighah bahasa Arab, yang tujuannya adalah agar kita bisa memahami dan juga bisa mengerti apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari tulisan-tulisan para ulama ya. Dari semua sisi tentunya ya, dari semua sisi, apakah dari sisi nahunya, dari sisi lughahnya, dari sisi sorofnya, dari sisi kitabahnya, dari sisi khatnya ya, dari sisi kalam, semuanya. Ya, semuanya kita berusaha untuk memahaminya ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita terakhir pada pelajaran 18 sudah terakhir di tamrin 5 ya, tamrin 5. Kemudian kita akan masuk tamrin 6 ya, tamrin 6. Yang inti dalam pelajaran 18 itu kemarin apa? Yang ditekankan yaitu tentang isim al-musanna ya, isim musanna. Kata benda yang berjumlah 2 ya. Padahal sudah sekian lama dari pelajaran 1 sampai pelajaran 17 itu baru kali ini dikenalkan. Ya, nanti juga di kelas di jilid 2 itu juga begitu. Penulis itu sengaja tidak memberitahu, tidak menyampaikan yang musanna dulu. Tapi biasa mufrad dulu, lalu mufrad sudah paham dikenalkan jama'. Ya, terus gitu. Jama' dikenalkan jadi mufrad jama', mufrad jama'. Ketika pembahasannya masalah musanna itu nanti agak ke tengah justru. Agak ke tengah. Supaya apa? Supaya penuntut ilmu itu tidak bingung, ya, tidak bingung, tidak terkecoh dengan antara 1, 2 ya, lalu dengan 3 ya. Karena di dalam bahasa Arab itu yang namanya jama' itu perlu dipahami mulainya dari 3, mulainya dari 3 ke atas, ataupun 2 itu nanti setelah yang mufrad sama yang jama'nya sudah paham baru dikenalkan yang musanna. Di sini berarti agar kita tidak bingung gitu ya, agar kita tidak bingung bahwasanya musanna itu ada hukum-hukumnya, ada kaidah-kaidahnya. Baik, kita akan baca di tamrin 6, perintahnya adalah sanni. Ya, sanni. Yani musanakan gitu. Musanakan. Jadikan musanna al-kalimatil atiyata. Ya, sanni al-kalimatil atiyata. Musanakan kata-kata di bawah ini, ya, berikut ini. Ya, kemarin juga kita sudah sampaikan apa rumusnya kalau dari kalau untuk membuat isim musanna. Dari iya kata mufradnya tambahkan alif dan nun, ya. Begitu juga yang muannas. Baik itu mudzakkar maupun yang muannas, semuanya itu ditambahkan alif dan nun. Ya, itu rumus yang paling dasar, ya. Untuk menjadikan musanna. Baik. Di sini ada beberapa kata. Antum kebagian satu orang satu, ya. Pertama sebutkan dulu mufradnya. Seperti ini sayyaratun. Nanti antum langsung sebutkan musannanya. Ya gitu ya. Coba anda nomor satu atau yang pertama? Iya. Sayyaratani. Iya, betul. Ahsanta. Sayyaratani. Ini musananya. Sayyaratani berarti kalau sayyaratun sebuah mobil, sayyaratani dua buah mobil gitu ya. Berikutnya antum masih langsung yang ke kiri aja ya. Tafadhal. Tabibatun. Nah, tabibatun. Tabibatani. Ahsanta. Tabibatani. Dua orang dokter perempuan, iya. Antumahi, berikutnya. Waladun. Waladani. Ya gitu ya. Waladani, dua anak laki-laki. Berikutnya. Lughatun. Lughatani. Ya. Dua bahasa, ya gitu ya, dua bahasa. Terus yang berikutnya? Sadiqun. Ya, sadiqani, ya. Teman. Ya, sadiqun seorang teman, sadiqani dua orang teman. Gitu, sadiq. Terus tajir. Iya. Tajirani, dua orang pedagang. Nah. Antum mahi kembali ke awal. Mil'aqatun. Mil'aqatani. Yani dua sendok. Dua buah sendok. Dua buah sendok. Mil'aqo itu dua sebuah sendok. Berikutnya? Madrasun. Bukan. Mudarrisun, iya. Mudarrisan. Iya, mudarrisan. Dua orang pak guru. Berikutnya? Babun. Babani. Iya. Berikutnya? Ismun. Ismani. Iya. Bisa dua nama atau dua kata benda gitu ya. Jadi ismun itu bisa bermakna nama atau isim kata benda. Jadi bisa dua nama atau dua kata benda. Nah, kalau berikutnya. Hadza. Ah, hadza. Musananya apa? Ya. Bu, gimana? Memang hadza di situ sudah ada alifnya. Ya, tinggal tambahkan saja nunnya gitu. Ketika dia mufradnya hadza, ya hadza gitu. Ketika dia musananya hadza ya ha zani, hanya perubahannya di sini perubahannya ya. Jadi ini sebenarnya harokatnya sih tidak tegak ya, hanya dibacanya tuh dua harokat ini haza hazani hazani, tinggal tambahkan saja nun ya, hanya dalam penulisannya agak beda di sini, yang ini dia tidak panjang, ini disengaja ada alifnya hazani ya hazani. Di sini juga ada contoh ya. Di sini ada contoh tidak? Ada. Ada tidak? Mana? Hadani. Oh, liman hadani. Liman hatani al-baqaratani ya. Ahadani, ya. Iya. Ada beberapa penulisan bisa seperti ini, ada juga bisa seperti ini. Ah, gini ya. Yang jelas ini dibacanya tuh panjang. Hazani ini. Hazani gitu ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi kalau misalkan hazan tinggal tambahkan saja nun aja, tambahkan nunnya saja. Hazani. Iya gitu ya. Yang ini. Iya memang dalam kaidah itu ini tuh namanya ibaratnya yuntok wala yuktab gitu, diucapkannya panjang tapi tidak ditulis panjang, tidak ditulis gitu, tidak ditulis. Nanti ada banyak beberapa kata-kata yang seperti kata mi'ah gitu ya, mi'ah ini seperti ini, mi'ah, mi'atun. Nah, ini seperti tidak ada fungsinya, seolah-olah kayak tidak ada fungsinya. Tapi harus nulisnya seperti ini, mi'ah itu. Nah, jadi yang penting walaupun di sini harokatnya seperti tidak panjang, tapi dibacanya panjang. Hadzani. Ya, hadzani. Nah, gitu ya. Kalau hadzihi. Apa tuh? Antum ya, hadzi. Bukan, hatani. Nah, hatani. Kalau hadzihi gini ya. Ini bacanya atau tulisannya begini. Ketika dia musananya hatani. Nah, gini. Itu ada di atau liman hatani. Hatani ya. Di itu. Di latihan sebelumnya, latihan 2, hatani. Liman hatani al-baqaratani. Nah, ya. Milik. Iya itu. Jadi hatani ini jawabannya. Baik, kita untuk menyemangatkan kita baca bersama. Sayyaratani. Tabibatani. Waladani. Lughatani. Shadiqani. Tajirani. Mil'aqatani. Mudarrisani. Babani. Ismani. Hazani. Hatani. Halaman berikutnya, al-kalimatul jadidatu. Ini kata-kata yang baru. Di sini kam, apa arti kam? Berapa? Al-idu? Hari raya. Ya, hari raya bermakna yang lainnya adalah hari yang berulang. Nah, jadi al-idu itu adalah hari yang berulang-ulang, hari yang berulang dalam satu tahun sekali atau setahun dua kali. Nah, itu namanya id, yakni yang dirayakan, yang diulang gitu ya. Bermakna hari yang diulang atau hari raya. Al-ajalatu jamaknya ajalatun, apa artinya ajalah? Roda ya. Al-hayyu jamaknya ahya'u, ahya'u desa ya. Desa atau dusun atau kampung. Al-hayyu itu jamaknya ahya'u. Ar-riyalu jamaknya riyalatun, apa artinya? Mata uang Saudi, rial ya. Ar-raka'atu jamaknya raka'atun. Raka'ah artinya raka'at, ya ruku gitu kan, membukukan badan sebagai tanda ibadah. Tidak boleh raka'at, ruku dan sujud kepada selain Allah SWT. Terus al-mistarah itu jamaknya masatiru, penggaris ya, penggaris. Mistarah itu penggaris. Ini kata-kata yang sudah disampaikan di muka, ya, di awal. Selesai sudah pelajaran 18 yang berkenaan tentang isim musanna, ya, tentang isim musanna. Mudah-mudahan mudah memahaminya. Ya. Karena intinya gitu, rumusnya ya adalah kata mufrad, ini benda mufradnya tambahkan alif dan nun. Ya, alif ini sukun, ya tidak usah ditulis. Ya, kemudian nunnya ini adalah kasroh. Ya, tanda. Jadi ini rumusnya. Dari kata mufradnya ini mufrad. Mufrad itu kata tunggal ya. Dari kata mufradnya tambahkan alif dan nun. Apakah ini mufradnya laki-laki, yakni muzakkar ataupun perempuan, muannas. Ya. Nanti pengembangannya nanti ya, bukan di sini. Pengembangannya mungkin antum yang sudah belajar nahu, bukan hanya ini saja. Nah, nanti kalau yang sudah tahu sih kan gitu ya. Kalau yang sudah pernah belajar. Ini ibaratnya kan pondasi awal atau sebagai batu pertama lah gitu ya. Nanti antum kalau belajar akan semakin meningkat gitu kan. Semakin meningkat. Tentu tidak hanya ini saja. Tapi kita akan masuk pelajaran ke-19. Atau sebelumnya ada pertanyaan barangkali? Ya. Kalau tidak ada, pelajaran 19 ini juga pelajaran yang baru ya. Sudah berbeda. Bukan pembahasan isim musanna lagi. Sekarang akan mulai belajar berhitung. Ya, sudah mulai berhitung. Kita akan pelajari, kita akan baca bersama dulu kisahnya atau mukadimahnya. Adarsu tasi'a asyara. Ya, ini pelajaran ke-19. Nah, ini bilangan tingkat namanya. Baik. Ya, di sini al-hiwar atau al-muhadasah bainal mudarrisi bainal mudiri wal mudarris. Percakapan antara al-mudir, yakni kepala sekolah atau direktur, dan al-mudarris, yakni pak guru. Baik. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Fihi ashratu tullabin jududin. Kepanjangan ya. Segini kepanjangan ya. Kalau gitu kita agak ringkas atau kita potong-potong, parsialkan. Ulang ya. Kam taliban jadidan. Kam taliban jadidan. Fi faslika ya syaikhu. Fi maslika ya syekhu. Fihi ashratu. Fihi ashratu. Tullabin jududin. Tullabin jududin. Ya. Bisa dua. Bisa ashratu, bisa ashratu. Ya, bisa. Ya, memang di sini ada apa? Ada halakatnya ya. Enggak apa-apa ya nanti. Nah, bisa dibaca ashratu, bisa ashratu. Ya, asan asyaratu aja ya, nah, karena ada rokatnya. Diulangi lagi. Fihi asyaratu. Fihi asyaratu. Tullabin jududin. Tullabin jududin. Min aynahum. Min aynahum. Akulluhum min baladin wahidin. Akulluhum min baladin wahidin. Kullu, ya. Akulluhum min baladin wahidin. Nah. La. La. La. La. Hum min biladin mukhtalifatin. Hum min biladin mukhtalifatin. Minhum. Minhum. Salasatu tullabin. Salasatu tullabin. Minal Filipini. Minal Filipini. Wa arba'atu tullabin. Wa arba'atu tullabin. Minal Yabani. Minal Yabani. Wa talibani minas Sini. Wa talibani. Wa talibun wahidun min Malaysia. Wa talibun wahidun min Malaysia. Min Malaysia. Afi faslika. Afi faslika. Tullabun min Amerika. Tullabun min Amerika. Naam. Naam. Fihi sab'atu tullabin. Fihi sab'atu tullabin. Min Amerika. Min Amerika. Ahum jududun. Ahum jududun. La hum kudama. La hum kudama. Kudama. Hum kudama. Kam taliban. Kam taliban. Fihi min Urubba. Fihi min Urubba. Fihi khamsatu tullabin. Fihi khamsatu tullabin. Min Inkaltarra. Min Inkaltarra. Wa thamaniyatu tullabin. Wa thamaniyatu tullabin. Min Almania. Min Almania. Wasittatu tullabin. Wasittatu tullabin. Min Faransa. Min Faransa. Watis'atu tullabin. Watis'atu tullabin. Min al-Yunani. Min al-Yunani. Syukran ya syaikhu. Syukran ya syaikhu. Baik. Ya ini apa namanya, mulai agak sedikit ya, apa namanya, agak berat ngomongnya ya. Karena memang kalau udah bilangan-bilangan itu seperti itu. Ya. Dicoba. Apa bacanya sekarang giliran ya, artinya gantian. Kalau tadi baca bersama, sekarang masing-masing. Nanti insya Allah setelah itu kita bahas ininya, yang kata-kata yang susah atau apa, kemudian baru menerjemahkan semuanya. Coba hi antum dari awal, dari awal satu orang satu baris ya. Tafadhol dicoba. Kam taliban jadidan fi fadlika ya rahim. Iya. Fihi asyaratu tullabin jududin. Bagus. Ya. Min aina hum? Aquluhum min baladin wahidin. Bagus. Ya, lanjut. La hum min biladin. Mukhtalifatin. Betul. Minhum salasatu tullabin minal Filipina. Filipina. Filipina. Iya. Nah, gantian ya, biar satu baris. Tafadhol lagi. Wa ar. Arba'atu tullabin. Tullabin. Tullabin. Minal. Minal. Ya ba. Bani. Minal ya bani. Ya bani. Terus. Wa tullabin. Wa talibani. Minas. Minas siri. Minas siri. Iya, terakhir. Wa talibu. Talibun. Talibun. Wa. Wahidun. Min Malaysia. Min Malaysia. Ya, min Malaysia. Malaysia, ya. Namanya negara Malaysia ini tuh. Iya, Malaysia. Terus dilanjutkan? Bagus, ya. Juga dia? Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Iya, ahsan. Bagus. Terus? Berikutnya? La hum ulama. Iya, bagus. Lanjut. Sam taliban fihim uruban. Uruba. Eropa maksudnya, ya. Uruba itu artinya Eropa. Eropa. Terus? Hum satu. Tullabin. Inkal tarro. Ro-nya ditasdid. In min inkal tarro. Ya, terus? Wasamaniyatu. Tullab. Tullabin. Tullabin min Almania. Almania. Ya, Almania ini maksudnya dari Jerman. Terus gantian ahi? Iya. Yu? Iya, Yunani. Ya, terakhir ahi? Terakhir? Syukran. Ya, Syekhu. Iya. Nah, ini apa namanya? Hiwar atau muhadasah yang di dalamnya banyak bilangan-bilangan atau banyak menunjukkan mulai pembahasannya bukan hanya satu dan dua, tapi sudah mulai beranjak ke 3 sampai 10. Ya. Ada kata-kata yang susah nggak di sini? Ya Syekhu, mana Syekhu? Ya guru. Nah, ya karena al-mudaris itu ya misalkan itu dipanggilnya ya Syekh. Ya ini Pak Guru maksudnya. Asyrah? Guru. 10. Asyaratu itu 10. Ya asyaratu tullabin jududin. Ya. Jadi bentuknya kalau mulai dari 3 sampai 10 itu mudhof nilai ininya. Apa namanya? Susunannya. Susunannya. Asyaratu tulab 10 santri, 10 pelajar. Itu bentuknya mudhof wa mudhofun ilai. Kalau jududin kenapa dibaca dengan jududin? Dia naat. Naat ke siapa? Ke tulab. Ya, naatnya naat itu sifat, mensifati ke kata tulabnya. Ya. Jadi 10 pelajar yang baru. Jadi yang baru itu ke pelajar. Ke pelajar, mensifati pelajar. Ya. Kemudian kalau pertanyaan akulluhum, apa artinya? Nah, min ainahum akulluhum min baladin wahidin. Apakah masing-masingnya? Jadi 10 orang ini tiap personnya gitu ya. Balad, mana balad? Negeri. Kalau wahid, satu. Nah, maksudnya bukan negeri yang satu, tapi satu negeri. Nah, satu negara. Pernah kita pelajari di mana di awal itu kalau misalkan bilangannya satu dan dua itu apa bentuknya? Bentuknya naat man'ut. Talibun wahidun. Satu santri. Kalau dua santri talibani isnani. Talibani isnani, dua santri. Tapi kalau udah mulai tiga bukan naat man'ut tapi mudhof wa mudhofun ilaih. Salah satu tullabin. Nanti di halaman berikutnya antum akan baca salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Gitu ya. Nah, itu bentuknya mudhof wa mudhofun ilaihi. 3 sampai 10. Itu harus diingat itu. 1 dan 2 na'at man'ut bentuknya. Bentuknya na'at man'ut, ya. Na'at yang bilangannya, man'utnya yang dibilangnya. Kayak tadi, talibun wahidun, baladun wahidun. Satu negara, satu santri. Ya gitu ya. Biladin mukhtalifatin, apanya? Min biladin mukhtalifah. Bilad macam-macam. Artinya bilad itu artinya negara-negara. Mukhtalifah baru bermacam-macam. Dari negara-negara yang bermacam-macam, berbeda-beda. Minhum, apanya minhum? Diantaranya, diantara mereka, gitu ya, diantaranya, titik dua gitu, minhum, kadang minha, kadang-kadang minhu, ya, kadang-kadang minhunna, gitu ya, sebenarnya diantaranya, titik dua. Salah satu tullabin minal Filipin, nah, 10 ini dirinci, 3 pelajar dari negara Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yabani, 4 pelajar dari Jepang. Nah, 4, 3 tambah 4 ada 7 kan. Wa talibani minas Sin. dua santri dari Cina. Tambah dua, 9. Satu lagi, wa talibun wahidun min Malaysia, dari Malaysia. Jadi talibun wahidun, talibani, isnani, salah satu tullabin. Nah gitu ya, urutannya begitu. Afifas dikatullabun min Amerika, apakah di kelasmu ada santri-santri dari Amerika? Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Berapa orang? 7 pelajar dari Amerika. Ya. Jadi tadi harusnya ada 10 santri, tambah lagi dari Amerika 7, ya 17 gitu ya. Ahum jududun, apanya judud? Baru. Hum kudama. Mana kudama? Ya, ini lawan kata dari judud, jududun. Jududun kan jamak. Ah ya, jududun itu kan jamak. Mufradnya apa? Jadi dun. Nah, kalau kudama itu juga jamak. Mufradnya qadimun. Ya, qadimun, qadimani, kudama. Ya, begitu juga jadi dun, jadi dani, jududun. Nah, itu urut-urut apa namanya? Urutan-urutannya. Iya, jadi dun, jadi dani, jududun. Qadimun, qadimani, kudama. Ini senior. Kudama itu artinya sudah senior, bukan junior. Kam taliban fihi min urba. Urba yakni Eropa. Ya. Nah, di sini agak banyak. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltaro. 5 pelajar dari Inggris. Wa samaniyatu tullabin min Almania, dan 8 pelajar dari Jerman. 5 + 8 = 13. Wa sittatu tullabin min Faransa. Ada 6 dari Prancis. Ya. 13 + 6 = 19. Wa tis'atu tullabin min Yunani. Iya, 9 pelajar dari Yunani. Berarti berapa? 28 ya. Syukran ya Syekhu. Ya. Terima kasih wahai Pak Guru. Ya, walaupun syukran itu tidak syar'i, yang bagus adalah jazakallahu khairan. Ya. Yang bagus adalah jazakallahu khairan. Ini antum bisa baca-baca lagi. Kita sudah baca bersama tadi dan juga bergiliran ya. Mudah insyaallah ya. Am taliban jadidan fi fasika ya syekhu fihi asharatu tulabin jududin min ainahum akulluhum min biladin wahidin lahum min biladin mukhtalifah ila akhirih ya. Anak kira perlu diulang apa enggak kira-kira? Cukup ya, enggak usah ya. Nah, kita masuk tamarin. Ya, tamarin ikra waktub. Tafadhol dari antum. Dibaca. Salasatu tulabin. Bagus. Berikutnya. Syafatul Labi. Ah, harusnya ini bawah. Ini sebab urutannya 3, 4, 5, 6 ya. Ini. Iya iya. Arba'atul Labi. Bagus. Berikutnya. Khamsatul Labi. Bagus. Terus. Sittatul Labi. Sittatu. Sittatul Labi. Iya. Terus. Sab'atul Labi. Sab'atul Labi. Terus. Thamaniyatul Labi. Bagus. Terus. Tis'atul Labi. Betul. Terus. Asyratul Labi. Iya betul. Sekarang anda sebutkan bahasa Indonesia-nya, antum bahasa Arabnya ya. Antum bagi misalkan 7 pelajar apa bahasa Arabnya? Bukan talibin. Iya, satu lagi ya, satu lagi ya. Jadi kalau misalkan jumlahnya 1 ya, itu talibun wa wahidun gitu ya, wahidun. Satu pelajar. Ini kalau jumlahnya 1. Bentuknya na'at man'ut. Kalau yang jumlahnya 2, talibani isnani. Isnani. Ya, ini juga na'at, ini juga man'ut. Talibani isnani. 2 pelajar. Kalau sudah 3 ke atas sampai 10, sampai 10, ya. Ini bentuknya ya. Pertama dari 3 ya, salah 1 ya, tulab. Ininya jadi jamak. Ininya jadi jamak. Jadi jamak ya. Ininya jadi jamak. Jamaknya bisa jamak taksir atau muzakkar salim. Muzakkar salim atau mu'anas salim bentuknya. Yang penting dia begini susunannya, mu'anas salim. gitu ya. Salah satu tullabin, tiga pelajar, gitu ya. Yang dari mulai 3 sampai 10. 3 sampai 10 gitu ya. Dan bentuknya bukan na'at man'ut tapi mudhof ya, mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih. Di sini enggak boleh mufrad, harus jamak di sini. Enggak boleh mufrad tapi harus jamak. Ya gitu ya. Dan rumusnya itu berlawanan. Berlawanan maksudnya apa namanya? Berlawanan tuh begini. Berlawanan. Berlawanan ya. Artinya berlawanan tuh di sininya secara hukum secara jenisnya ya. Ini adalah perempuan, ini laki-laki. Tulab ini adalah laki-laki. Tulab kan laki-laki. Para pelajar laki-laki. Bilangannya mu'anas. Jadi apa namanya hukumnya bersilangan, berlawanan. Nanti antum akan pelajari mungkin di sini ada mungkin. Ada di sini di pelajaran 20. Kalau di sininya perempuan, ininya laki-laki gitu. Kalau misalkan yang dihitungnya itu adalah perempuan, nanti di sininya hukumnya laki-laki ininya bilangannya. Bersilangan gitu. Bersilangan hukumnya. Ya. Salah satu tullabin. Misalkan kalau yang jamak mudzakkar salim misalkan. Muslimuna misalnya gitu ya. Muslimuna. Maka ya nanti antum akan pelajari nanti tanda kasrahnya itu bukan itu. Agak rumit nanti ya. Jadi salah satu salah satu. Misalkan tiga orang muslim. Muslim laki-laki. Itu. Maksudnya nanti pembahasannya melebar gitu ya. Nanti tanda kasrahnya bingung lagi. Udah, jadi yang penting contohnya tuh ini yang kita gampang yang tidak pakai jamak mudzakkar salim. Adapun jamak mudzakkar salim sama jamak mudzakkar salim nanti pembahasannya. Pakainya yang taksir aja dulu lah, jamak taksir. Kalau jamak taksir itu tanda kasrahnya jelas zahirah. Tanda kasrahnya dengan tanwin, dengan kasrah. Karena nanti ada tanda kasrah yang tidak seperti ini gitu ya. Jadi dibacanya itu zahirah salah satu tullabin. Nah ini, gitu ya. Karena namanya hukum mudhof wa mudhofun ilaih itu yang mudhofun ilaihnya kasrah gitu kan. Iya. Yang mudhofun ilaihnya itu kasrah. Nah, nanti antum bisa dibaca di tamrin itu dipilihnya kata-kata yang tidak ada jamak mudzakkar salimnya. Paling ada jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim. Ini salah baca ini. Kali ini yang salah pelajaran 20. Nah, di ikra waktu itu ya. Nah, itu enggak ada yang jamak mudzakkar salim kan? Nah, sengaja dipilih yang jamak takhir semua. Jamak takhir. Ada muannats salim? Nomor 6. Itu ini naat itu. Naat ini kalau jadi tadi naat ke buyut masalahnya. Iya, naat ke buyut. Naat mensifati kata buyut. Iya. Kembali ke pelajaran tadi antum apa? 7 pelajar sab'atu tullabin ya. Antum ahi ini latihan untuk melancarin aja. 4 pelajar laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Arba'atu. Tullabin. Iya, bersilangan ya hukumnya ya. Arba'atu tullabin. Itu salah satu itu mu'anas. Apa mu'anas tandanya? Ada tamar butoh. Ada tamar butoh ini. Jadi bersilangan. Hukumnya mudhof, mudhof wa mudhofun ilaih. Antum mahi kalau misalkan satu pelajar. Satu pelajar ini. Ini ada di sini. Talibun wahidun. Iya. Sekarang antum mahi, apa bahasa Arabnya? 9 pelajar. Iya, tis'atu tullabin. Ya. Ini kita baru satu contoh tulab ya. Ini nanti banyak ini, ribuan. Ini baru satu contoh tulab saja. Iya, belum misalkan yang kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain itu banyak. Ini hanya sebagai contoh saja gitu ya. Jadi bisa berkembang nantinya. Nanti antum jangan terpaku hanya ngapalkan tulab saja. Itu bisa macam-macam nanti. Bisa bermacam bunyinya. Antum mahi apa artinya bahasa Arabnya dua pelajar? Iya. Jangan lupa kalau mengucapkan bahasa Arab itu jangan kita menerjemahkan ada apa-apa yang benak di kita. Ya bahasa Indonesianya dua pelajar, kita sebutkan isnani dulu, isnani talibani. Itu namanya membahasa Arabkan, iya gitu. Mengindonesiakan bahasa Arab kan gitu ya. Nah, iya. Kalau 3 sepuluh kebetulan benar, kebetulan ya. 3 pelajar salah 1 tulabin. Ya memang kaidahnya seperti itu ya. Tapi untuk yang 1 sama 2 itu bukan wahidun tolibun, tapi tolibun wahidun. Pelajar yang 1 maksudnya 1 pelajar. Toliban isnani pelajar yang 2. Ya itu karena bahasa Arab zauknya beda dengan bahasa Indonesia. Ya. Antum mahi berarti terakhir apa bahasa Arabnya? 5 pelajar laki-laki. Iya, khamsatu tulabin. Iya. Jadi itu ya. Dan menghitung itu antum juga harus bisa dari maju mundur. Nah, ya jadi jangan cuma maju majunya aja, mundur juga harus bisa. Maksudnya iya. Iya. Kita kan kalau lancar, kalau ngitungnya dari 1 sampai 10 lancar. Tapi ketika dari 10 sampai 1, wah. Kagok. Nah. Nah iya, bolak-balik ya. Iya. Iya itu memang suka ada yang mirip-mirip memang. Ah, sitatun. Iya. Nanti akan ada rubah lagi ketika mengucapkan kata 6, ketika bilangan tingkat rubah. Ya, kalau bilangan biasanya sitatun, ketika bilangan tingkatnya sadis. Nah, beda lagi itu. Iya, itu nomor angka 6 itu uniknya di situ. Ketika dia bilangan biasa sitatun, ketika bilangan tingkat itu asadis, adarsus sadis. Nah, jadi ada perubahan. Enggak tahu kenapa itu. Enggak bisa, ada susadis. Kalau sita enggak bisa. Iya, karena bilangan tingkat itu beda, ada hukumnya lagi. Nah, jadi sepakainya isim fa'il. Enggak ada, sama aja ya. Anda bisa lihat di sini, adarsus sadis itu tulisannya begitu, bukan satis gitu ya. Ya atau adarsus sad, tapi sadis. Adarsus sadisu, pelajaran ke-6. Iya. Jadi ada bilangan biasa, ada bilangan tingkat, ya gitu, ada bilangan tingkat. Juga ada, bilangan murokab. Murokab itu nanti mulai dari 11 ke atas. Mulai 11 ke atas itu udah murakab itu. Murakab itu gabungan. Gabungan. Ada juga pecahan. Nanti ada pecahan. Nanti ada semuanya di ini, disinggung. Jadi ada bilangan biasa, bilangan tingkat, ada bilangan murakab, lalu bilangan pecahan. Baik ya, sampai di sini dulu. Pelajaran kita pada malam hari ini. Insya Allah sudah mulai hitungan masuknya. Ya, masuknya ke hitungan atau bilangan-bilangan karena ini juga penting dalam bahasa Arab. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu disebutkan banyak bilangan ya, dari mulai 1 sampai ratusan gitu ya, sampai khamsuna alfa ya, 50.000 tahun. Khamsuna alfa sanatin mimma ta'udud. Ya. Fi yawmin satu hari seperti 50.000 tahun. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.